Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Al-Fardis Samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. يفعل ما يشاء وكيف يشاء وصلاة الله وسلام على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ثبت قلوبنا على دينك A'inna ya Rabbana ala taqwati imanina wa islahi aqidatina wa muhafadati dinina innaka anta ala kulli shay'in qadir urzukna ya Rabbana at-tawbata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'dal maut amma ba'du. Kami cintai, kami muliakan para santri, hadirin, hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita, pelajaran akidah, memperkokoh dan memperkuat keimanan dengan kitab Jauharut Tauhid. Kita sudah sampai kepada perkataan Nazm fa in yusibna qaulun nadhim fa in yusibna qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala nafa'an Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin fa in nusibna fa bi mahdhil fadli wa in yu'adhib fa bi mahdhil adli wa qawluhum inna salaha wajibun alaihi zurun ma alaihi wajibu lam yara ila mahul atfala wa sibaha fa khadiril muhala. Fa in yusibna fa bi mahdhil fadli. Allah kalau ingin memberikan pahala kepada hambanya, itu murni karena karunia Allah. Bukan kewajiban bagi Allah untuk memberikan pahala kepada hambanya. Pertama di situ ada dibahas oleh para ulama tentang orang yang beriman, Allah akan berikan pahala kepada orang yang beriman dan Allah akan berikan hukuman kepada siapapun yang bermaksiat dan melanggar Allah dari bangsa manusia. Malaikat semuanya di surga karena tidak pernah bermaksiat. Jelas. Dari bangsa jin, kebanyakan ulama mengatakan bangsa jin seperti bangsa manusia. Jika mereka berbuat baik akan mendapatkan pahala dari Allah, jika bermaksiat akan dihukum oleh Allah. Ada sebagian dari ulama kita juga mengatakan bahwasanya bangsa jin tidak seperti bangsa manusia. Kalau mereka berbuat baik akan terbebaskan dari api neraka, akan tapi tidak mendapatkan kenikmatan surga seperti bangsa manusia. Akan tapi di saat masuk surga, Allah berkata kepada mereka, kunu turaba, jadilah engkau debu, debu surga. Jadi, menjadi tanah-tanah surga. Ini pendapat ulama. Tapi tidak disiksa, karena dia beramal baik. Sebagian mengatakan bahwasanya jin itu benar-benar di terasnya surga. Terasnya surga. Sehingga kalau kita berada di ruang yang istimewa begitu, kelihatan orang di luar. Itu jin ada di sana. Ini kita bisa melihat mereka. Mereka tidak bisa melihat kita. Kebalikan di saat kita berada di dunia, mereka melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Urusan dengan jin, kita ngurus manusia aja. Itu pertambahan ulama tentang jin. Anda usah dibahas jin. Kemudian masalah Allah memberikan pahala kepada manusia, itu apakah wajib atau tidak? Tidak wajib bagi Allah untuk memberikan pahala kepada manusia. Dan tidak wajib masukkan surga seorang hamba yang taat kepadanya. Sebab sudah kita lewati pemahaman atau keyakinan bahwasanya Allah boleh melakukan apa saja yang mungkin. Sifat jais fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah boleh melakukan apa saja dari hal-hal yang mumkinat, bukan wajibat. Jadi kalau Allah, dan termasuk memberikan pahala dan menyiksa adalah mungkin. Suka-suka kalau Allah menyiksa, siksa. Kalau Allah memberikan pahala, beri pahala. Dan tidak akan bisa disifati sebagai kezaliman kalau Allah tiba-tiba memasukkan seorang hamba yang beribadah, ahli taat ke neraka. Sebab kezaliman itu adalah kita itu berbuat sesuatu yang di luar kekuasaan kita, melanggar undang-undang yang punya kekuasaan. Atau bukan wilayah kita. Kita melakukan sesuatu di luar wilayah kita yang tidak sesuai dengan aturan yang punya wilayah. Maka ini sebuah kesalahan pelanggaran. Tapi Allah yang memiliki kita semuanya. Suka-suka Allah membuat apa terhadap hambanya. Jadi Allah boleh menyiksa seorang hamba yang taat. Dan juga Allah boleh memberikan pahala hamba yang maksiat. Itu diskusi-diskusi akli. Menurut akal, agar kita tidak punya keyakinan dengan akal kita, wajib bagi Allah, wajib atas Allah sesuatu. Tidak wajib bagi Allah sesuatu. Tidak ada kewajiban bagi Allah, sesuatu apapun. Baik, jadi kita tahu bahwasanya Allah boleh berbuat apa saja. Ini kaidah. Dan Allah boleh fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, Allah boleh melakukan sesuatu yang mungkin. Dan juga Allah boleh meninggalkannya. Termasuk memasukkan ke neraka, masukkan ke surga, ada mungkin. Kalau Allah menghendaki masukkan, kalau tidak, tidak. Kemudian juga sudah kita lewati pembahasan pasalnya Allah yang menciptakan hamba dan sekaligus pekerjaannya. Artinya apa? Ini ciptaan Allah sudah. Jangan bertanya tentang apa yang Allah ciptakan. Sehingga jika seorang hamba melakukan kebaikan, juga Allah yang menciptakan. Sehingga jangan dituntut dengan itu semua, lalu Allah harus masukkan ke surga. Tidak. Kaum Asy'ariyah ingin membela Allah, maksudnya ingin mempertahankan, tanzih, mensucikan Allah dari noda-noda akidah, noda-noda keyakinan. Sehingga itulah, tidak, tidak wajib. Allah yang menciptakan hamba dan pekerjaannya. Dan Allah tidak menciptakan sebuah ketaatan karena Allah ingin memberikan pahala kepada seorang hamba, bukan. Sebab pekerjaan Allah tidak boleh karena sesuatu. Tidak pakai sebab, tidak pakai taklil. Kalau Allah masukkan ke surga, seorang hamba masukkan ke surga. Jadi Allah tidak menciptakan ketaatan karena Allah ingin memasukkan hambanya ke surga karena ketaatan. Tidak, tidak pakai karena kalau Allah berbuat. Dan juga Allah tidak menciptakan kemaksiatan karena Allah ingin menghukum hamba yang berbuat maksiat. Tidak. Allah menciptakan kemaksiatan bukan karena ingin menghukum orang karena kemaksiatan. Allah menciptakan kemaksiatan karena pekerjaan Allah tidak boleh kita mengatakan Allah berbuat karena sesuatu, tidak. Biarpun kadang Allah dalam bahasa manusia pakai karena, taklil. Sementara pekerjaan Allah tidak pakai taklil, tidak pakai sebab. Allah kalau berbuat, berbuat tanpa sebab. Sehingga jangan sampai Allah ada keyakinan Allah menciptakan ketaatan, maka dengan itulah Allah masukkan hambanya ke surga. Berarti Allah masukkan hambanya ke surga ada sebab. Berarti ada sesuatu yang lebih dahsyat dari Allah, sebab itu sendiri. Mustahil Allah yang menciptakan itu semuanya. Dan kemudian juga kita yakini Allah berbuat apa saja. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah, muridan. Dalam hal yang mungkin, tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Kalau Allah memasukkan seorang hamba yang taat ke neraka, tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Dan tidak bisa disebut sebagai kedzaliman. Karena Allah berbuat sesuka Allah. Dan juga ketaatan seorang hamba tidak akan bermanfaat. Akhirnya tidak ada manfaat untuk Allah. Dan juga maksiat seorang hamba tidak membahayakan untuk Allah. Jadi maksiatnya seorang hamba tidak akan mengurangi kebesaran Allah. Taatnya seorang hamba tidak akan menjadikan tidak menambah kebesaran Allah, keagungan Allah. Dan maksiatnya hamba tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Kalau seandainya semua manusia ini seperti Nabi Muhammad semuanya, tidak akan menambah kemuliaan Allah. Kalau seandainya semua manusia ini seperti Abu Jahal, tidak akan mengurangi kebesaran Allah, keagungan Allah. Ini. Sehingga kalau Allah ingin memberikan pahala kepada seorang hamba, bahkan bisa saja dirubah begini. Allah boleh memasukkan orang yang taat ke neraka, dan Allah boleh memasukkan orang bermaksiat ke surga. Bahkan Allah boleh kalau mau memasukkan Abu Jahal ke surga, Allah juga boleh memasukkan, boleh, mana boleh, orang yang soleh, orang yang baik ke neraka. Ini diskusi adalah diskusi akal, secara akal. Sebab kaum Asyairah mengajak dialog kita menggunakan akal kita. Jadi secara akal seperti itu. Adapun secara syar'i sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Tentang bolehkah Allah ingkar janji kebaikan? Dan bolehkah Allah ingkar janji kalau akan menghukum seorang hamba? Sudah dibahas. Kalau janji kebaikan Allah, Allah tidak pernah ingkar janji. Ayo khliful mi'ad. Kalau Allah akan memberikan pahala, Allah pasti memberikan pahala. Ini syar'i. Hanya masalah kalau Allah berjanji akan menghukum hambanya yang melakukan kemaksiatan ini, misalnya, menurut kaum Asyairah, boleh Allah ingkar janji. Mau menghukum menjadi tidak menghukum, sebuah kemuliaan, sebuah kebaikan. Ini sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Jadi diskusi ini diskusi akli. Sebab akal harus digunakan. Tapi secara syar'i, secara akli seperti itu. Karena kadang kebablasan di dalam menggunakan akal, jika tidak dibahas juga oleh Abul Hasan Asy'ari, nanti masuk seperti kaum Mu'tazilah menggunakan akalnya, akhirnya mewajibkan atas Allah. Allah punya kewajiban harus memberikan pahala, mengharuskan kepada Allah. Sehingga digambarkan begini, jadi Allah patuh nanti, bukan Allah dipatuhi. Allah membuat undang-undang, lalu Allah patuh dengan undang-undang tersebut. Sementara kaum Asy'ariyah tidak, Allah yang membuat undang-undang. Dan Allah tidak harus patuh kepada undang-undang. Undang-undang yang disebut dengan sunnatullah misalnya, Allah boleh melanggarnya. Dan sunnatullah banyak dilanggar oleh Allah karena Allah yang membuat. Adapun ketaatan itu, ketaatan dan kemaksiatan itu hanya tanda. Tanda kalau Allah akan, bukan keharusan, tidak ada talazum antara ketaatan dengan pahala, tidak ada talazum. Talazum itu ada keterikatan yang tidak bisa terpisahkan. Tidak ada ketaatan, tidak ada talazum dengan harus Allah ngasih pahala, tidak ada hubungannya. Sebab pahala adalah karunia Allah, ketaatan adalah ketaatan seorang hamba yang Allah menciptakan ketaatan. Seorang hamba melakukan ketaatan, taatnya seorang hamba tidak menjadikan Allah wajib. Tidak, talazum, tidak. Setiap ada orang taat, wajib Allah memberikan, tidak. Memberi pahala, tidak. Tidak ada talazum di sini. Tapi itu tanda saja. Ini orang taat, berarti tanda dicintai oleh Allah. Ini bahasa kita. Supaya kita tidak terjerumus kepada kesesatan kaum Mu'tazilah yang mewajibkan kepada Allah banyak hal. Termasuk sekarang ini adalah memberikan pahala, wajib bagi Allah. Nah, ini bagaimana kita mewajibkan Allah? Tidak ada yang wajibkan Allah. Wajib menghukum Allah. Ini. Kemudian masuk nanti adalah masalah al-husnu wal-qubhu. Fi'lus solahi atau mura'atus solahi wal-aslah. Ada hubungannya dengan ini. InsyaAllah akan kita bahas pada bait berikutnya. Wa yu'adzib, kalau Allah menyiksa hambanya, mahdil adli, keadilan Allah. Tidak bisa dikatakan itu sebuah kezaliman. Kalau kezaliman itu kan adanya. Ya tadi dia sebutkan kezaliman adalah kalau kita berbuat sesuatu yang bukan di wilayah kita, yang tidak sesuai dengan ridhonya, tidak diridhoi. Misalnya kita melakukan sesuatu miliknya seseorang yang tidak diridhoi, itu zalim kita. Bukan hakmu, bukan milikmu, bukan wilayahmu, kenapa kau perbuat itu? Dan dia tidak ridho. Lalu hamba ini miliknya siapa? Kalau bukan miliknya Allah, baru sah omongan tersebut. Semuanya milik Allah. Suka-suka deh Allah kalau mau berbuat kepada hambanya. Suka-suka kalau Allah menyiksa hambanya, menghukum hambanya. Dan tidak bisa disifati sebagai kezaliman. Tidak ada disifati sebagai kezaliman. Allah tidak sebagai kezaliman. Apa yang Allah berbuat tidak boleh engkau bertanya akan, tapi engkau yang akan ditanya akan perbuatanmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ ada waqulhum inna shalaha wajibun. Ini juga ada kesinambungannya daripada pemahaman yang salah tentang menghukum, memasukkan ke neraka, memasukkan ke surga, menghukum, memberikan pahala dan seterusnya. Dan juga kalau kita lanjutkan baitnya itu alaihi zurun, ini adalah sebuah dusta, keyakinan yang tidak benar. Ma'alaihi wajib, tidak ada kewajiban bagi Allah. Sama sekali tidak ada. Alam yara, ini diberi contoh, nanti kita sarai tentang solah, mura'atu solahi wal aslah. Alam yara, apakah mereka itu tidak melihat kaum Mu'tazilah itu? Ila mahul atfala, Allah nyakiti, memberikan penyakit kepada anak kecil yang tidak berdosa. Anak kecil tidak berdosa. Bagaimana tiba-tiba dia sakit? Dia sakit. Wasibuha. Dan orang-orang yang tidak berdosa yang lainnya, atau binatang-binatang yang tidak pernah punya dosa. Binatang korengan, binatang sakit mata, ada binatang sakit. Fahadirin muhala, awas. Jangan sampai kau menisbatkan kepada Allah sesuatu yang mustahil bagi Allah. Mewajibkan tadi. Wajaizun alaihi khalqus syarri, boleh bagi Allah menciptakan kejahatan, boleh. Ini adalah masalah Allah. Husnu wal qubhu, di bahasa khusus. Wajaizun alaihi khalqus syarri wal khairi, Allah boleh menciptakan kebaikan dan Allah juga boleh menciptakan kejahatan. Karena semuanya adalah ciptaan Allah. Manusia dan perilakunya adalah ciptaan Allah. Kalau Islam, Allah menciptakan kebaikan. Di dalam Islam, di situ ada silaturahmi, ada memberikan pertolongan kepada yang lainnya. Wajahlil kufri, kebodohan dalam kekafiran. Kekafiran, kebodohannya. Kebodohannya mengarah kepada kekafiran. Allah ada menciptakan kekafiran kepada si fulan. Kebodohan kepada si fulan, Allah ciptakan itu semuanya. Boleh. Nah, kaum Mu'tazilah, ini ada diskusi dulu tentang al-husnu wal-qubhu. Al-husn, baik dan buruk itu bukan dati. Bukan dari asal barang tersebut. Atau sesuatu tersebut. Akan tapi baik dan buruk adalah Allah yang menjadikan itu baik dan buruk. Jadi dikatakan namanya al-husnu wal-qubhu, itu adalah iktibarian. Bukan dhatiyani. Jadi kalau husn bukan dhati, tapi iktibari. Maksudnya iktibari bagaimana? Sesuatu baru dikatakan bagus. Kita bedakan dulu sesuatu yang sifatnya tabii, alami, apa tabii ini sesuatu yang bisa dirasakan lidah, mata. Ini yang sifatnya adalah al-husnu. Para ahli akidah mengatakan al-husnu bimakna al-husnu al-qubhu bimakna. Maknanya adalah taraddu bidzambi wal iqabi. Taraddu bidzambi wal iqabi. Taraddu bidzammi fid dunya wal iqabi fil akhirati. Itu adalah, menurut kita adalah syar'i. Maksudnya gini. Al-qubhu makna sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang tidak baik dalam arti layak mendapatkan sanjungan di dunia kemudian mendapatkan pahala di akhirat, itu adalah syar'i menurut kita ahli sunnati wal jamaati. Ini agak sedikit pelik sedikit karena dibahas juga berulang-ulang di beberapa tempat termasuk dalam usul fikih. Tapi ada namanya al-husnu wal qubu, baik dan buruk, itu yang sifatnya adalah mula'amatut tiba'i wa munafaratih wa munafaratuhu. Kalau baik dan buruk itu menerai sesuai dengan tabiat, maksudnya watak apa sesuatu yang bisa kita saksikan dengan mata, dirasakan oleh lidah, itu adalah akli, misalnya apa manisnya gula dan sebagainya, kita bisa memilah ini. Cuman yang dimaksud di sini adalah mula'amatu tarattu bidzambi. Jadi ada sesuatu yang ada hubungannya dengan pahala di hadapan Allah. Dan hukuman nanti di hadapan Allah, pekerjaan di dunia baru dikatakan sebagai sesuatu yang baik atau tidak baik, yang ada tarattu bidzambi yang ada caciannya dan ada hukumannya di akhirat, itu adalah syar'i, tidak bisa dengan akal. Tidak bisa dengan akal. Tidak bisa dengan akal. Al-husn wal qubhu yang ada hubungannya dengan hukuman di akhirat, halal haram. Halal haram kan hukumannya di akhirat. Haram adalah apa? Mayusabu ala fa'ili. Al-haram mayu'aqabu ala fa'ili. Dihukum bagi pelakunya. Wal wajib mayusabu ala fa'ili. Dan ini adalah syar'i, enggak boleh akalmu itu menentukan ini halal ini haram, tidak. Kaum Mu'tazilah pada keyakinan bahwasanya sebagian kaum Mu'tazilah sebelumnya, tidak bisa dinisbatkan kepada kaum Mu'tazilah semuanya. Kaum Mu'tazilah mengatakan bahwasanya al-husnu wal qubhu itu adalah dzatiyatan. Al-husnu dzati wal qubhu dzati, artinya apa? Sesuatu itu punya sifat kebaikan sudah dari dirinya, sudah. Maksudnya apa? Akal kita bisa mencari itu. Nanti ada bagaimana menjangkau syariat, kaum Mu'tazilah menggunakan dengan akal. Cukup dengan akal orang bisa tahu mana baik dan mana buruk. Dijawab, oh tidak. Kebaikan itu adalah iktibar. Dan kadang sesuatu dianggap baik ternyata tidak baik. Atau sebaliknya. Contoh tadi. Ada jangan ada ente menjalankan adab seolah-olah ente baik beradab berakhlak. Ada anak mau ketelan menelan beling, ente pertahankan adab, kelihatannya baik tapi jelek jadinya. Jadi jelek. Jadi tidak baik yang demikian itu. Hah? Atau misalnya dusta atau jujur, jujur kan baik. Siapa yang mengatakan jujur tidak baik? Tapi baik ini adalah syar'i. Kejujuran seorang yang pernah melakukan dosa kepada Allah, jadi jelek dia. Dia pernah seorang kepleset zina, lalu cerita, jujur. Dilarang jujur dalam hal itu, lihat. Sembunyikan, tidak boleh cerita ke siapapun. Hah? Dusta. Dusta jelek. Seolah-olah begitu, akan tapi ada dusta yang dihimbau. Ada dusta yang baik. Berbohong untuk mempertemukan dua orang yang berselisih paham, bersengketa. Kita bohong untuk salam, tidak ada salam, kita ngomong si fulan titip salam. Hubungan laki dengan perempuan, lihat. Baik atau tidak baik, lihat. Hubungan laki dengan perempuan, hubungan seks. Kalau sudah ada stempel pernikahan kan jadi baik. Kalau tidak jadi sih kisahnya sama, pekerjaannya sama, yaitu itu. Itulah kaum Asy'ariyah mengatakan syar'i. Kalau sudah ditempel oleh syariat jadi baik. Nyembelih. Siapa yang disembelih dulu kan? membunuh, menggal leher. Astagfirullahaladzim. Menggal leher manusia. Loh, menggal leher manusia. Baik atau tidak baik? Tunggu dulu dong. Orang tidak bersalah dipenggal lehernya, jelek dong. Tapi ini dalam kasus kisos. Ini, jadi begitulah. Jadi gak bisa kita mengatakan kebaikan itu adalah dhati atau sifatnya dhati. Tapi kebaikan itu karena ada sifat, ada dihukum, diberi oleh Allah hukum, baru nanti itu dikatakan baik atau tidak baik. Maka itu syar'i. Jadi kebaikan itu i'tibar, dianggap baik nanti tergantung hukumnya apa. Makanya untuk mengetahui kebaikan dan keburukan adalah dengan syariat. Yang hubungannya dengan kebaikan dan keburukan yang ada urusannya nanti di akhirat. Baik. Kemudian masalah sulhu, mura'atus sulh. Apakah wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga yang baik? Lalu Allah, ini ada hubungannya dengan Allah tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Tapi sebetulnya khilaf ini antara kita dengan Mu'tazilah bukan khilaf hakiki kalau dicermati. Memang Mu'tazilah banyak yang kebablasan dalam masalah mewajibkan Allah tadi. Misalnya Allah wajib Allah melakukan sesuatu yang maslahah. Mura'atus salahi wal aslah. Wajib Allah itu menjaga sesuatu yang ada maslahatnya. Mura'atus salah wal aslah. Wajib. Nah, ini lagi-lagi mewajibkan kepada Allah. Sehingga kaum Mu'tazilah itu dalam hal ini itu masuk ke kafiran. Kalau bukan diselamatkan oleh omongan mereka, sehingga dalam takbir mereka sebagian sadar bahasanya kalau mewajibkan kepada Allah untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan sesuatu yang ada maslahatnya, ini mewajibkan kepada Allah, sehingga apa? Allah itu dituntun oleh maslahat. Apa yang Allah lakukan ada hubungannya dengan maslahat. Hanya takbir yang didukil dari mereka ternyata bukan Allah, tapi minallah. Lah ini yang menyelamatkan mereka. Jadi mura'atus shalah wajibun minallahi. Sebagian mengatakan takbirnya agak diperlembut oleh kaum Mu'tazilah. Tapi dia mengatakan Allah. Kaum Mu'tazilah bisa terjerumus dalam kekafiran di dalam hal itu. Ini ada sedikit. Akan tapi sebetulnya kalau dicermati, Mu'tazilah itu tujuannya apa? Menjauhkan dari sifat yang tidak baik ditempelkan kepada Allah, yaitu kedzaliman. Agar tidak melakukan, tidak disifati Allah berzalim. Jadi maksudnya Mu'tazilah ada tanzih Rabbil Alamin. Dan maksud Asy'ariyah tanzih. Padahal semuanya itu masuk dalam pemahaman yang sama pada akhirnya. Yaitu apa? Jika Allah menciptakan seorang kafir. Baik. Kaum Mu'tazilah mengatakan, kalau Allah menciptakan seorang kafir, tentu yang dijaga oleh Allah adalah maslahah. Nah, masalahnya di mana orang ciptakan kafir dan sebagainya? Mu'tazilah tidak bisa menjelaskan. Tentu ada maslahahnya. Kalau kita mengatakan tidak. Kalau kita mengatakan serupa sebetulnya pada akhirnya. Kita mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang Allah ciptakan tentu ada hikmahnya. Tentu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Sesuatu kejelekan misalnya, Allah menciptakan penyakit, ada hikmah di balik itu semuanya. Allah menciptakan orang kafir, ada hikmah di balik itu semua. Hanya bedanya kita tahu atau tidak tahu. Sehingga dikembalikan kepada hikmah. Allah menciptakan itu semuanya, tentu ada maslahat, hanya kita tidak tahu. Dan memang dalam hal ini ada sebuah kisah yang dinukil dari dialog Abu Hasan Asy'ari dengan Al-Jubai tentang tiga manusia. Yang satu anak kecil. Anak kecil kan tidak dihukum. Sebelumnya ada permasalahan ya. Tentang masalah akal tadi. Kita masuk sebelum kisah ini. Keyakinan kaum Mu'tazilah untuk bisa menemukan kebenaran dengan akal. Karena Hasan al-Husnu wal-Qubu adalah dhatiyani. Dhati, maka seorang bisa mencari kebenaran dengan akalnya, maka kaum Mu'tazilah ini mengingkari masa fatrah yang selama ini pernah kita bahas. Ini juga mumpung ingat. Jadi masa fatrah itu adalah di saat tidak adanya utusan, maka hamba Allah ada di surga semuanya. Mu'tazilah tidak. Jika dia tidak menggunakan akalnya untuk mencari Tuhan, di neraka dia. Kenapa? Kebenaran bisa saja dengan akalnya. Kalau kita tidak, dengan syar'i. Sehingga orang hidup di masa fatrah, di saat tidak adanya Nabi, atau orang berada di hutan belantara, maka dia adalah ahli surga. Selagi tidak pernah kenal syariat Nabi Muhammad. Mu'tazilah tidak. Dia bisa menggunakan akalnya untuk mencari Tuhan, kemudian Tuhan yang Maha Tunggal, dan seterusnya. Kalau dia tidak menggunakan akalnya, maka dia adalah termasuk orang yang di neraka. Nah ini perbedaan kita dengan kaum Mu'tazilah. Menggunakan akal. Di dalam hal tadi, masalah apakah wajib bagi Allah untuk menjaga kemaslahatan, mura'atus shalah wal aslah, dijawab bahwasanya di situ ada dialog antara Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Al-Jubai. Dalam sebuah dialog itu Abu Hasan berandai-andai. Lalu di akhirat tidak ada lagi pertanyaan seperti itu. Ini aja berandai-andai. Dan apakah boleh berandai-andai begitu? Begitulah kisah Ibnu Nukil. Bahkan sebagian kaum Asy'ariyah mengatakan dan kaum Mu'tazilah mengatakan pertanyaan itu adalah pertanyaan yang tidak mungkin terjadi di akhirat. Dan perbedaan kita dengan kaum Mu'tazilah bukan dalam hal seperti itu. Contoh ini. Ada tiga manusia. Yang pertama orang kafir di dalam neraka. Yang satu anak kecil. Anak kecil adalah tidak di dalam neraka, tapi juga tidak di dalam surga. Mangzilah baina mangzilataini. Ada nanti keyakinan kaum Mu'tazilah. Karena anak kecil belum punya amal baik sehingga tidak layak masuk surga dan juga tidak punya dosa, maka tidak masuk neraka. Baik. Ada lagi ada orang yang beriman sampai tua, sampai gede, masuk surga. Tiga model manusia yang berbeda. Abu Hasan Asy'ari berandai-andai bertanya kepada Jubai gurunya. Inilah konon kisah ini menjadikan Abu Hasan Asy'ari keluar dari pemikiran Mu'tazilah. Tentunya bukan karena itu saja Abu Hasan Asy'ari keluar. Ada hal-hal yang menjadikan Abu Hasan Asy'ari keluar dari akidah Mu'tazilah. Abu Hasan Asy'ari bertanya kepada Jubai, "Wahai guruku, masalah as-sul mura'atu shalahi wal aslah. Tentang kewajiban Allah untuk menjaga akan memberlakukan yang terbaik untuk makhluknya. Sekarang pertanyaan, jika ada tiga manusia. Yang pertama adalah anak kecil. Nanti di akhirat dia tidak berada di surga. Tapi juga tidak di neraka. Memang di saat melihat ahli neraka dia senang. Tapi di saat melihat ahli surga akan ngomong, Ya Allah, kenapa kau matikan aku di masa kecilku? Aku matikan kau di masa kecilmu, ini adalah yang bagus untukmu. Karena aku dimatikan di masa kecilmu, itu yang bagus untukmu. Sebab kalau seandainya kamu gede, kamu nanti akan bermaksiat lalu masuk neraka tuh. Serem kan? Ya kan? Serem. Ini anak kecil yang berada tidak di surga tapi juga tidak di neraka. Di saat dia menuntut, ini orang akhirnya nuntut, ya Allah, kalau seandainya engkau besarkan aku seperti dia, kan saya bisa beramal baik lalu masuk surga. Dijawab, oh tidak, kalau kamu digedekan nanti kamu masuk neraka. Kamu bermaksiat. Baik. Akhirnya ahli neraka kan dengar. Ya Allah, saya terseksa benar. Kenapa tidak kau matikan aku kecil saja biar saya di situ? Yang penting enggak di neraka, ya Allah. Kan gitu. Gara-gara kamu gedekan begini ini, saya maksiat lalu saya masuk neraka. Kenapa kok tidak kau biarkan saya mati kecil saja? Enggak apa-apa enggak masuk surga, pokoknya enggak di neraka, ya Allah. Ini kan dialog ini apakah? Dialog-dialog ini kan enggak mungkin terjadi di neraka tuntut menuntut kepada Allah yang demikian ini. Cuman itulah dialog akli yang dihadirkan oleh Abu Hasan Asy'ari. Akhirnya menjadikan Abu Hasan Asy'ari keluar daripada keyakinan Mu'tazilah. Sebab waktu itu Jubai tidak menjawab, iya, di kemana? Sehingga jawabnya Allah, tidak wajib Allah untuk berbuat apapun. Tidak wajib bagi Allah untuk melakukan yang terbaik atau tidak baik. Apalagi yang namanya baik, tidak baik adalah bukan dhati, tapi apa? Sifat yang Allah berikan hukum kepadanya. Dan jika ada seorang hamba yang tiba-tiba menjadi kafir, dan jangan bertanya, kenapa menjadikan dia kafir? Bukan urusanmu. Tidak boleh, tidak akan ada orang kafir ngomong, ya Allah, kenapa tidak aku masuk ke negara Islam? Tidak ada pertanyaan. Dan tidak ada pertanyaan apa? Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Allah tidak diberi ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Jadi Allah berbuat tidak boleh ditanyakan. Semuanya adalah akan berjalan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan kehendak Allah tidak ada yang bisa menghalangi. Maka di sini sebenarnya dialog ini adalah antara kita dengan kaum Mu'tazilah. Dan kembali kepada satu permasalahan, yaitu kaum Mu'tazilah mewajibkan kepada Allah dengan beberapa kewajiban-kewajiban yang tujuan kaum Mu'tazilah adalah ingin menjauhkan Allah dari sifat zalim. Ada maksud tanzih, mensucikan Allah. Tapi kaum Asy'ariyah mengatakan tidak. Kalau kita mewajibkan Allah dengan sesuatu, maka ini adalah juga tidak pantas. Tidak pantas menisbatkan kepada Allah tentang kewajiban. Sebab kalau wajib bagi Allah, wajib bagi Allah untuk melakukan sesuatu, berarti Allah diatur oleh sesuatu. Wajib. Wajib Allah memberi pahala, wajib Allah memberikan yang terbaik, Allah wajib maka menjadi Allah diatur oleh aturan itu sendiri. Sehingga tidak layak sebagai zat yang yaf'alu ma yurid. Berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Dan tidak ada yang bisa menghendaki kehendaknya. Jadi sebetulnya kalau kita cermati, baik-baik dari kaum Asy'ariyah atau kaum Mu'tazilah ini punya tujuan untuk mensucikan Allah dari tadi hadiril muhala wa hadiril muhala, dari menisbatkan sesuatu yang mustahil bagi Allah. Cuman kaum Mu'tazilah ini ada yang kebablasan. Ada kebablasan sampai dengan terang-terangan wajibkan bagi Allah. Dengan akalnya Allah wajib seperti itu kan, kurang aja. Allah wajib memberikan pahala, Allah wajib menghukum hamba yang bermaksiat, Allah wajib memberikan pahala kepada orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalimat mewajibkan ini adalah tidak adab kepada Allah. La yajibu alaihi syai'un wa la yujibuhu wa la yujibu alaihi syai'an. Tidak ada yang mewajibkan bagi Allah. Allah tidak mewajibkan. Tidak ada yang mewajibkan bagi Allah. Tidak ada apapun yang wajib dilakukan oleh Allah. Allah boleh berbuat di dalam mungkinan ini sesuka Allah. Jadi jangan sampai kita meyakini wajib bagi Allah. Kemudian nanti ada pembahasan, ini masuk dalam dunia tasawuf. Di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini puncak keimanan sebetulnya, di saat kita itu melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak hitung-hitungan dengan Allah. Sebab kalau kita berbuat baik sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau kita mau hitung-hitungan dengan Allah, kebaikan sebanyak apapun yang kita lakukan, kalau kita hitung-hitungan dengan Allah, enggak akan mampu. Ada dikisahkan bahwasanya ada suatu ketika ada orang masuk khul jannati bi rahmati, masuklah ke surga dengan rahmatku. Dia mengatakan, ya la ya rab, ana khul jannah bi amali, aku masuk surga dengan amalku. Oh, masuk surga dengan amal. Baik, seberapa banyak amalmu? Sholatmu, ibadahmu, dan sebagainya. Baik, semua dari amalmu ditimbang. Ayo. Ditimbang dengan satu nikmat yang namanya nikmat mata. Dengan matamu kau bisa melihat air wudhu, lalu kau pergi ke sana. Dengan matamu kau bisa berjalan. Kau mengambil sejadah, kau mengambil baju. Dengan mata. Mana? Ibadahmu sebanyak itu dibanding dengan nikmat mata? Tidak akan sebanding. Masih lebih besar. Ternyata nikmat Allah yang namanya nikmat mata itu masih menang. Jadi ibadah kita ini kalau kita mau hitung-hitungan dengan Allah tuh nggak mampu kita. Dan nggak bisa. Dan kita itu punya kemauan untuk beribadah juga dari Allah. Kemudahan juga dari Allah. Saham ibadah kita semua dari Allah. Sehingga mendengar, layudkhil ahadakumul jannata amaluhu. Cuman jangan salah paham dalam ini. Dalam hal ini. Tidak akan masukkan ke surga kepadamu adalah amalmu. Bukan berarti amal tidak berguna, tidak. Jangan sampai ada di antara kalian punya keyakinan kalau itu untuk ya Allah aku sudah berbuat begini, masukkan aku surga, enggak seperti itu. Jadi kita dengan Allah bukan hitung-hitungan, aku berbuat baik ya Allah, mana surgaku? Alhamdulillah ya Allah, kemarin aku sudah sedekah infak, salat tarawih, zakat, ini, mana surgaku? Kalau tidak kau kasih ya Allah berarti kau zalim dong. Zalim. Memang ada perjanjian dari ente bakal tak gaji gitu? Kan gitu. Baru dikatakan zalim kalau berjanjian. Kita kerja di sebuah perusahaan, ada perjanjian kalau kita sebulan dapat gaji 300.000. Baru sepakat kita. Kita tidak pernah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah sudah begini ini. Kita tugas menjalankan semuanya. Dan ketahuilah, ada sebagian yang mengandalkan dengan amalnya untuk surga. Tidak, bukan begitu. Akan tapi masukkan surga adalah Allah dengan rahmatnya, dengan karunia Allah. Tapi bukan berarti amal tidak berguna. Ini kesalahpahaman di dalam memahami makna ahli tasawuf ini. Ungkapan para ahli tasawuf ini. Memahami hadis Nabi SAW. Jadi yang memasukkan engkau surga adalah Allah. Dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat Allah. Lalu juga di sana bagaimana agar kita dapat ridha Allah dan rahmat Allah. Allah pun memberi. Inilah rahmatku ada di dalam ini. Di majlis ilmu. Rahmatku di dalam sholat malam. Rahmatku di dalam silaturahmi. Rahmat dan ridhaku di dalam melakukan ibadah-ibadah ini. Itu carilah itu. Kau akan dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan sampai kita meyakini, mengatakan, aku bekerja, aku harus dapat begini. Itu kan urusan antara pegawai dengan bos. Ini adalah keyakinan-keyakinan. Dan memang perdebatan antara kita dengan kaum Mu'tazilah ini sesaat meruncing, karena apa? Semakin jauhnya diskusi antara kaum Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Karena apa? 7 abad kaum Mu'tazilah menguasai dunia. Dan kaum Asy'ariyah waktu itu menjadi masyarakat pinggiran. Tidak berkecimpung di negara, sehingga diskusi sangat terbatas kaum Mu'tazilah dengan kaum Asy'ariyah. Sehingga banyak yang terjadi dinukil oleh kaum Mu'tazilah tentang kaum Asy'ariyah adalah fitnah, bukan sesungguhnya. Begitu juga karena kita tidak pernah, kaum Asy'ariyah tidak banyak diskusi dengan kaum Mu'tazilah, sehingga yang bisa ditulis oleh kaum Asy'ariyah juga kadang sesuatu yang tidak benar disebutkan dengan kaum Mu'tazilah. Dan Imam Ghazali jauh-jauh hari sudah dengan keputusan yang sangat jelas bahwasanya nahnu lanu kafirul mu'tazilata, kami tidak mengkafirkan kaum mu'tazilah wa indallu, biarpun mereka sesat. Nah, karena apa? Perbedaan rata-rata perbedaan tidak sampai memangkas keyakinan tersebut, sehingga termasuk Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buti mencoba untuk mempertemukan perbedaan dalam mu'tazilah ini dari sisi mana, sehingga termasuk khilaf adalah khilaf lafzi, termasuk masalah al-khusru wal-qubu dan al-mura'atu salawat al-salah, ini adalah khilafnya al-lafzi, bukan khilaf yang sesungguhnya. Tapi memang ada kesalahan dari Mu'tazilah dengan asas yang dibangun itu akan muncul nanti keyakinan-keyakinan. Keyakinan yang salah, makanya hendaknya dipangkas sampai di situ saja. Jangan sampai mewajibkan kepada Allah dengan sebuah kewajiban. Biarpun maksud Mu'tazilah waktu mewajibkan kepada Allah dengan sebuah kewajiban-kewajiban untuk menghindarkan Allah dari sifat dolim. Dulum. Tapi kaum Asy'ariyah, batasi, jangan lakukan itu. Kalau lakukan nanti orang masuk dalam kesalahan pemahaman dari dasar itu tersebut. Biarpun di sana kaidah lazimul madhab laisa bi madhab misalnya. Kalau dari keyakinan ini akan muncul keyakinan begini. Dari keyakinan ini muncul keyakinan ini. Baik. Jadi kaum Asy'ariyah dalam hal ini adalah hak karena menjaga orang dari terjebak di dalam kesesatan-kesesatan. Jadi berpikir berpikiran itu berkembang. Dari ini berkembang. Nah, semakin jauh kesesatan. Dan saat itu terjadi terputusnya dialog antara kaum Asy'ariyah dan Mu'tazilah selama 7 abad kaum Mu'tazilah di daulah Abbasiyah. Menguasai daulah Abbasiyah, maka situ diskusi jauh. Jadi renggang antara kaum Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Sehingga kita menemukan sesuatu yang tidak benar dinisbatkan dengan kaum Mu'tazilah. Banyak ya, seperti kalau kita kembali dengan tulisan-tulisan ulama-ulama Asy'ariyah tentang Mu'tazilah, sangat berbeda dengan tulisan-tulisan tentang Mu'tazilah yang ditulis seperti orang Qadi Abdul Jabbar Asy-Syafi'i. Jadi ada seorang Qadi besar yang ada di Yaman, dia bermadzhab Syafi'i, tapi akidahnya adalah Mu'tazilah, dia punya syarah usul khomsah, dan juga beliau punya petulisan Al-Muhni. Tapi ingat, bukan berarti di sini membenarkan Mu'tazilah secara umum. Mu'tazilah banyak kesesatannya. Tapi dari semua kesesatan Mu'tazilah, tidak sampai Mu'tazilah itu keluar dari wilayah iman. Tapi kesesatan harus dipangkas. Karena apa? Dari kesesatan ini akan berkembang menjadi kekafiran kalau dibiarkan. Ini saja insyaAllah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. InsyaAllah kita bahas esok hari masalah qada dan qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ngsurna wa la takhdulna. Wa'afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna. Wa'atina wa la tuthul alayna innaka ala kun syadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami pemahaman yang benar. Ya Allah ilmu ladunni. Ilmu ya Allah yang kau titipkan di hati kami. Pemahaman yang benar. Ilham darimu ya Allah. Keyakinan yang kuat. Dan kami mohon jaga iman kami, akidah kami ya Allah. Dan siapapun yang telah tersesat dalam akidah yang tidak engkau ridhoi, kembalikan mereka kepada akidah yang engkau ridhoi. Berikan kepada kami dan mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ampuni kami, orang tua kami dan guru-guru kami. Ampuni kami, murid-murid kami dan anak-anak kami. Ampuni kami semua ya Allah.